menolak sunnah karena enggak apa setelah mempelajari sunnah itu sulit tentang hadis itu. Aduh, ada yang dhaif, ada yang sahih, yang ahad, yang mutawatir, yang macam-macam. Akhirnya udah cukup Quran. Ada saja gerakan ingkar sunnah. Atau ada yang menolak hadis-hadis ahad. Yang dipakai hanya hadis mutawatir saja. Selain itu ditolak. Atau ada yang asal sunnah diambil saja. Sekalipun yang baik bahkan yang palsu. Baik dan juga hadis. Bikin masulit. Nah gitu. Akhirnya dia tidak membedakan antara yang sahih dan yang baik. Antara sunnah dan adat, antara hadis dengan asar. Antara hadis asar dan syair. Antara hadis asar dan syair dengan tulisan berbahasa Arab. Asal bahasa Arab, oh ini hadis. Sehingga orang awam ditakdirkan menjadi TKI ke Indonesia. Ke Arab. Sampai di sana dia ini tadinya kalau di kampungnya sangat mengagungkan mushaf atau tulisan Al-Quran. Kalau ada Al-Quran walaupun selembar di jalan, aduh, diambil, dibersihkan, disuhun. Disuhun tadi apa? Disimpan di atas kepala. Di minyak wanginya dan seterusnya. Saking ihtiramnya kepada Musa. Jadilah dia TKI. Di Arab, tabalata kertas, koran, segala macam berbahasa Arab. Waduh, ini Quran. Diambil di suhunan. Kata polisi, rajin banget nih orang ngomongin sampah. Dan di suhunan. Di suhunan di? Di suhunan rumah. Disuruh itu disimpan di atas kepala dalam rangka menghormat, mengagungkan. Itu hulu juga. Nah, jadi sebagian banyak di kalangan kaum muslimin yang salah dalam mensikapi sunnah. Ada yang menolak total seluruhnya. Ada yang menolak sebagian seperti umpamanya hadis ahad. Ada juga yang menolak atau menerima sunnah itu bukan karena sahih atau dhaifnya, tapi sesuai nggak dengan akalnya atau tidak. Kalau yang sesuai, diambil. Kalau nggak sesuai, ditolak. Ada juga yang tidak menyeleksi sama sekali, memukul rata semua sunnah, diambil semuanya, hatta yang dhaif, hatta yang maudhu, bahkan asal berbahasa Arab dianggap hadis. Itu banyak yang seperti itu. Itu subhan. Itu kesalahan. Kita wajib membela. Membersihkan sunnah dari subhat-subhat seperti itu dengan menempatkan sunnah pada posisi yang sebenarnya. Hanya mengambil hadis-hadis yang sahih, baik yang mutawatir ataupun yang ahad, menolak hadis-hadis yang dhaif dan apalagi yang maudhu, dan membedakan antara hadis dengan asar, antara hadis dengan peribahasa dan yang lain-lainnya. Itu sikap talibul ilm. Kita berikan contoh kepada mereka, kepada orang awam. Yang kerjanya umpamanya tani, tukang kebun. Bapak ibu punya kebun kacang tidak? Kacang suuk punya. Ketika panen, apakah semua kacang itu diambil lalu jual semua atau dimakan semua? Tidak. Digimanakan dulu? Dipilih kalau yang busuk, yang apa tuh yang kosong tidak ada isinya, yang pokoknya yang jelek-jelek dipisahkan. Yang diambil adalah yang baik-baiknya saja. Nanti yang baiknya pun diklasifikasi yang super, yang kelas 1, yaitu semua buah beras kayak begitu kan semua kan. Nah, kalau kacang aja dibegitukan, hadis juga harus dibegitukan. Nggak semua hadis itu benar. Ada yang palsu. Celengkeng itu seseorang. Celengkeng itu artinya ada seseorang yang menyela. Kalau memang hadis itu ada yang palsu, kenapa Rasulullah SAW bikin hadis palsu? Ini saking apanya coba? Saking awamnya tentang hadis. Disangkanya semua hadis berasal dari Rasulullah SAW, dan beliaulah yang membuat hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu. Kita harus jelaskan, yang dimaksud hadis palsu itu bukan bikinan Rasulullah SAW. Tapi ucapan orang yang diaku-aku sebagai ucapan Nabi SAW. Kita jelaskan juga. Maka inilah cara memelihara sunnah. Jadi memelihara sunnah dengan beberapa cara. Yang pertama dengan menghafalkan nas-nas atau matan hadisnya, redaksinya. Kedua dengan mempelajari sanad-sanadnya. dan membedakannya antara yang sahih dan yang dhaif. Dan yang ketiga adalah memelihara sunnah dengan cara membantah syubhat orang-orang yang menyimpang pemahamannya tentang masalah sunnah ini, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hal ini, Quran dan sunnah, kata Syaikh Al-Utsaimin, kaljana aini li thair idzan kasara ahaduhuma lam yatir. Quran sunnah ini tak ubahnya bagikan dua sayap pada seekor burung. Satu di antaranya rusak, patah, luka atau tidak bisa digerakkan, maka burung ini enggak mungkin bisa terbang. Itu kata beliau. Hanya Al-Quran tanpa sunnah, enggak bisa salat kita. Enggak bisa melakukan ibadah yang lainnya, karena rincian kaifiat salat dijelaskan dalam sunnah. Karena saja tanpa Al-Quran lebih lagi. Enggak bisa jalan kalau kita hanya berpegang teguh kepada salah satu di antara keduanya. Maka kata Syaikh Al-Utsaimin, Quran dan sunnah ibarat dua sayap pada seekor burung. Apabila salah satu di antara dua sayap ini rusak, patah, luka sehingga tak bisa difungsikan, maka si burung tidak mungkin bisa terbang. Lidzalik tura la tura sunnah wa taghfilu 'anil Quran. Au tura'il Qur'an wa tadbilu 'anil sunnah. Fakatsirun min talabatil ilm ya'tani bis sunnah wa syuruhiha wa rijaliha wa mustalahatiha i'tina'an kamilan, lakin law sa'altahu an ayati min kitabillah la ra'aitahu jahilan biha wa hadha ghalat kabir. Oleh karena itu kita harus memelihara sunnah tapi tanpa melupakan Qur'an. Jangan sampai kita melihara sunnah melupakan Quran, atau sebaliknya memperhatikan Quran melupakan sunnah. Banyak para penuntut ilmu yang memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada sunnah, syarahnya, rijal-rijalnya, mustalah-mustalahnya dengan perhatian yang sempurna. Tapi ketika kita tanya orang itu tentang salah satu ayat Al-Quran, maka kita ketahui dia akan gogodek, akan geleng-geleng kepala tentang ayat Al-Quran. Sunnah pemahaman dia yang sudah begitu mendalam, ayat gak ada yang hafal satupun, kecuali kudu untuk sholat aja. Ini juga salah besar. Maka jadikanlah Quran dan sunnah ini bagaikan dua sayap pada seekor burung. Ada lagi sumber ketiga selain Quran sunnah, yaitu kalamul ulama. Fala tuhmil kalama ulama wa taghfil anhu, li anna al ulama ashaddu rusukhan minka fil ilm wa indahu min qawaid syari'ah wa asrariha wa mawabithiha ma laysa indak. Wa li hadha kana al ulama al ujala al muhaqqiqun idza tarajjaha indahum qawlun yaqulun in kana ahadun qala bihi wa illa fala naqulu bihi. Ada sumber ketiga, yaitu ucapan ulama, penjelasan ulama. Jangan kita anggap remeh ucapan ulama, jangan kita lupakan ucapan ulama, karena ulama orang yang pemahamannya sangat mendalam, lebih dalam daripada kita dalam masalah ilmu. Mereka memahami kaidah-kaidah syariah dan rahasia-rahasianya dan dawabit-dawabitnya, batasan-batasannya yang pemahaman itu tidak kita miliki. Oleh karena itu, para ulama apabila mereka jelas mendengar ucapan ulama sebelumnya, mereka katakan in kana ahadun qala bihi wa illa fala naqulu bihi. Kalau pendapat itu pernah dikatakan oleh ulama zaman dahulu, kita pun berkata seperti itu. Kalau tidak, kita tidak. Contoh umpama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ala ilmihi wa sa'ati itila'ihi in qala qawlan la ya'lamu bihi qailan qal ana aqulu bihi in kana qad qila bihi wa la ya'khudhu bi ra'yihi. Ibn Taymiyyah dengan ketinggian ilmunya, dengan keluasan pemutolaahnya, tetapi kalau dia mendengar satu perkataan yang asing, yang belum pernah beliau dengar sebelumnya, beliau katakan, saya akan berpendapat dengan perkataan itu apabila perkataan itu pernah dikatakan oleh ulama sebelumnya. Kalau tidak, maka tidak. Jadi Ibn Taymiyah pun tidak berpendapat dengan rojunya sendiri. Oleh karena itu wajib bagi setiap pencari ilmu untuk merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasul dan meminta bantuan dari penjelasan para ulama dalam memahami kitab dan sunnah tersebut. Merujuk kepada kitab Allah dengan cara memelihara dan menelaah serta mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Sebagaimana surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyadzakkara ulul albab. Waliyatadzakkar ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkati agar mereka mentadaburi, memahami ayat-ayatnya, dan para ulul albab bisa mengambil pelajaran darinya. Itu juga yang diterangkan di dalam ayat-ayat yang lainnya. Tadabur ayat artinya yusilu ila fahmil makna, bisa menyampaikan dalam orang itu kepada pemahaman makna. Sedangkan tadakur, tadakur itu adalah mengamalkan dengan Al-Quranul Karim. Inilah penjelasan yang keberapa sih? 10. Tentang apa? Adab-adab Al-Quran. Adab-adab Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk tujuan itu, agar dipahami ayat-ayatnya, ditadaburi, ditelaah, dihayat. Maka kalau tujuan Al-Quran diturunkan itu seperti itu, maka kembali kepada Al-Quran artinya mentadaburi Al-Quran untuk memahami maknanya, kemudian kita tatbik, kita realisasikan, kita terapkan dalam kehidupan. Karena wallahi inna fihi sa'adatud dunya wal akhirah. Demi Allah, kata Syekh Al-Utsaimin, di dalamnya ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Maka barang siapa orang yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maksud dari Al-Quran, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan orang seperti itu dalam keadaan buta. Lalu orang itu kelak menjerit, lima hasyartani a'ma waqad kuntu basir. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melihat. Oleh karena itu, kata Syekh Al-Utsaimin, la tajidu ahadan an'ama balan, wala asraha sadran, wala asyadda tumaninatan fi qalbihi minal mu'minina abadan. Oleh karena itu, kita tidak mungkin menemukan seseorang yang lebih nikmat keadaannya, kehidupannya, lebih lapang dadanya, lebih tenang hatinya dibandingkan dengan seorang mukmin. Selama-lamanya kita enggak akan dapatkan ada orang lebih tenang hidupnya daripada orang mukmin, enggak ada. Jadi setenang-tenang hidup adalah orang mukmin. Sekalipun seandainya orang mukmin itu orang yang fakir, orang mukmin itu orang yang melarat, tapi dia tetap dadanya lebih tenang, hatinya itu lebih lapang. Dan kata Syekh Al-Utsaimin, coba baca salah satu ayat dalam Al-Quran, surah An-Nahl 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal dengan amal soleh, baik ikhwan ataupun akhwat, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia iman kepada Allah, maka pasti akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik dan kami berikan balasan kepada mereka, pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'mal, karena amal-amal baik yang mereka lakukan dulu. Jadi janji Allah kepada orang beriman dan beramal soleh adalah kehidupan yang baik. Lalu apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu? Apakah kehidupan baik itu banyak harta, bruk di juru, bruk di pantau, nyalayah di tengah iman, lubak libuk nepikeun kata kalebok, saking banyaknya. Atau tinggi jabatan, atau punya anak banyak, istri empat, atau bagaimana? Jawabnya al-hayatu tayyibah, hiya insyirahu sabri wa tumaninatul qalbi. Kehidupan yang baik itu adalah dada yang lapang dan hati yang tenang. Itu kehidupan yang baik. Hatta walau kana insan fi asadi bu'. Sekalipun orang itu berada dalam kehidupan yang sangat sulit. Fa innahu mutma'inul qalbi munsha'un syarihul sadr. Tapi sekalipun sulit, sekalipun menderita, sekalipun miskin, tapi hatinya tenang, dadanya tetap lapang. Nabi SAW menyatakan ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Inna sabatu dharra sabara fakana khairallah. Wa inna sabatu sarra syakara fakana khairallah. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin, karena semua urusan orang mukmin baik, semuanya baik, tidak ada yang jelek. Dan hal ini tidaklah layak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Apabila orang mukmin itu ditimpa kesengsaraan atau penderitaan, dia sabar, maka hal itu baik baginya. Kalau dia menerima kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur, maka itu pun baik. Jadi diberi musibah dia sabar, itu baik. Diberi nikmat dia syukur, baik. Semuanya baik, nggak ada yang jelek bagi orang mukmin. Sungguh menakjubkan. Itulah kehidupan yang baik. Sekarang kita lihat orang kafir, apabila dia diberikan kemudharatan, diberikan kesengsaraan, penderitaan, apa dia sabar? Tidak. Dia aral. Aral itu lawan dari sabar. Dia putus asa. Dia mengeluh. Dia menjerit. Dia niah. Niah itu apa ya? Niah. Merata dengan kesengsaraannya. Dunia yang demikian luas serasa seluas daun kelor. Sempit bagi dia. Dan tak mustahil berakhir dengan bunuh diri. Banyak ya. Itukah keadaan yang baik? Tidak. Sekalipun dia banyak uang di bank, seperti ke konglomerat kemarin ya, ketika terjadi krismon, dolar melambung sampai 15.000, bangkrutnya luar biasa karena hutang-hutangnya berupa dolar, sementara investasi dia kebanyakan dalam rupiah. Jadi sampai asalnya dolar 2.500, ini sampai 15.000. 6 kali lipat ya, hutangnya 6 kali lipat, bangkrut. Tapi sebangkrut-bangkrut mereka masih punya gedung beberapa biji, perusahaan beberapa biji, masih mempunyai mobil juga beberapa puluh biji, tapi istri tetap satu. Nah itu membuat mereka stres, membuat mereka itu sedih dan menderita. Tapi orang mukmin ketika memperoleh musibah, dia sabar, dan dia memperoleh kenikmatan dalam sabarnya berupa dada yang lapang dan hati yang tenang. Itulah, maka jadilah kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Lihat lagi, kalau orang kafir diberi kesenangan, diberi rezeki yang banyak, jabatan yang tinggi, apa dia bersyukur? Tidak. Dengan syukur yang sebenarnya.